Mitra bisnis makin banyak bermunculannya inovasi dari sumber daya manusia Indonesia untuk memberikan nilai tambah terhadap industri dan perekonomian domestik. Salah satu contohnya adalah fenomena R&D dari pengembangan teknologi yang dilakukan banyak sekolah SMK di tanah air. Bila pemerintah semakin peka dan memberikan perhatian tinggi terhadap inovasi lokal tersebut, tidak heran kesejahteraan nasional akan tercapai dengan tidak hanya ketergantungan dengan sumber daya alam. Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, apakah blow up media soal inovasi SMK ini bisa dijadikan momentum agar pemerintah mendukung pengembangan teknologi untuk kemajuan ekonomi nasional? Saya kira iya, makanya kalau misalnya pemerintah bisa membantu dalam hal-hal seperti dikasih R&D, saya dukung sekali. Saya berapa kali tulisan saya sampai saya rada bosen juga. Saya itu selalu saya bilang inovasi, ya, dan itu caranya potong pajak. Dan menurut saya ini lakukan, SMK muncul dengan begini, lakukan kesempatan ini gitu. Karena buat saya yang penting bukan soal produk mobilnya, tapi orang Indonesia gini, di Jepang dan Korea, Singapura, 15 tahun lagi mereka punya persoalan dengan penduduk lansia, aging. Maka nanti supply dari labornya harus datang dari negara seperti Indonesia yang punya penduduk muda. Kompetitor kita adalah Filipina. Tetapi Filipina kalau bicara mengenai kualitas sumber daya manusia, jauh lebih baik dari kita. Education, segala macam. Nah, kita harus compete dengan mereka. Kalau enggak, yang akan diambil adalah orang-orang dari Filipina. Dan orang kita yang kita bisa penuhi pasarnya apa? Helper, pembantu rumah tangga. Kan enggak mungkin republik ini hanya dengan begitu gitu loh. Kita kan harus naik kan? Nah, itu hanya bisa dilakukan kalau Anda lakukan training. Tetapi training itu enggak bisa efektif kalau Anda hanya tergantung kepada BLK. Kenapa? Karena BLK dananya terbatas. Mungkin equipment yang dipakai di BLK itu nggak cocok dengan yang dipakai di perusahaan, karena out of date. Jadi kenapa nggak dilakukan magangnya di perusahaan aja? Kalau perusahaan lakukan itu, kenakan potongan pajak. Dengan begitu itu jauh lebih cocok. Si perusahaan tahu persis yang dibutuhkan apa, barangnya apa, dia ada insentif. Ketimbang orang kayak gini, mahasiswa saya, tamat dari universitas, ketika dia masuk kerja pasti di training lagi sama perusahaannya. Ketimbang kayak begitu, walaupun dia udah lakukan training di company-nya. Nah, itu lakukan dengan pemberian potongan pajak. Jadi saya ngelihat bahwa momentum ini bisa dimanfaatkan bukan hanya di dalam soal mobil SMK, tetapi juga untuk produk yang lebih jauh gitu. Karena Indonesia nggak bisa bergantung hanya natural resources. Ekspor primitif itu yang saya bilang. Produk kita hanya tekstil, garment, batu bara, CPO. Nggak bisa, kita harus masuk. Kalau kita boleh bisa produksi mobil, komponen, bagus. Ke depan dengan penduduk seperti ini, Toyota aja atau beberapa sekarang sudah melihat untuk masuk ke sini. Mereka juga mungkin harus akan datang dengan bawa dengan teknologinya. Ini yang harus kita serap menurut saya. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.